Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita saat ini berjudul Pengikut Kristus Harus Menjadi Teladan. Pengikut Kristus Harus Menjadi Teladan. Baiklah, sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan akan renungan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang berbicara menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu ya Tuhan dapat mengubah kami. Kami mau berubah. Kami mau menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menjadi teladan di dalam setiap gerak kehidupan kami, supaya setiap orang yang berjumpa dengan kami, mereka melihat Kristus hidup di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya atau orang Kristen selama ini selalu dipandang sebagai pengikut Kristus. Ya, setiap orang percaya atau orang Kristen selama ini selalu dipandang sebagai pengikut Kristus. Persoalannya adalah, kalau dikatakan kita ini pengikut Kristus, itu bukan berarti kita lalu merasa cukup dengan predikat kita sebagai orang Kristen atau orang percaya. Begitupun juga kita tidak boleh merasa cukup karena sudah menjadi anggota jemaat dari salah satu denominasi gereja. Ya, kita tidak boleh merasa cukup karena sudah menjadi anggota jemaat dari salah satu denominasi gereja lalu kita merasa itu sudah cukup. Saudaraku, di sisi lain, setiap orang percaya yang telah memberi diri untuk terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan juga tidak boleh merasa cukup karena sudah menjadi pelayan di salah satu denominasi gereja. Ya, misalnya menjadi majelis gereja, menjadi penatua, menjadi worship leader, menjadi singer, menjadi pemain musik, atau bahkan menjadi pendeta sekalipun, kita tidak boleh merasa cukup dengan keadaan ini, saudaraku. Kenapa demikian? Sebab yang dimaksudkan dengan menjadi pengikut Kristus, itu berarti kita harus mengikuti gaya hidupnya Tuhan Yesus Kristus. Pengikut Kristus harus mengikuti gaya hidupnya Tuhan Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, kita harus mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Jadi semua cara hidup Tuhan Yesus yang sudah ditunjukkan selama ia masih ada di dunia ini, ya, cara hidup seperti itulah yang harus nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudaraku. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-15, ya, Yohanes 13 ayatnya yang ke-15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Perhatikan baik, saudaraku. Perhatikan kalimat aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Kenapa dikatakan aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu? Karena teladan Tuhan Yesus ini adalah gaya hidup yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Sekali lagi, teladan Tuhan Yesus ini adalah gaya hidup yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Sebab apa yang Tuhan Yesus lakukan selama ia hidup di dunia ini, ya, selama Tuhan Yesus ada di dunia ini, semuanya itu merupakan bentuk ketaatan Tuhan Yesus dalam menuruti kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika demikian, kalau selama ini kita hidup sebagai orang percaya, tetapi kita tidak hidup sama seperti Tuhan Yesus telah hidup, atau kita tidak mengikuti jejaknya, maka kita tidak pantas disebut sebagai orang percaya. Kita tidak pantas disebut sebagai pengikut Kristus. Ya, sekali lagi saya harus katakan, kalau selama ini kita hidup sebagai orang percaya, tetapi kita tidak hidup sama seperti Tuhan Yesus telah hidup, kita tidak mengikuti jejaknya, maka kita tidak pantas disebut sebagai orang percaya. Atau kita tidak pantas disebut sebagai orang Kristen. Saya katakan ini dengan jujur, saudaraku. Apakah kita mau terima atau tidak, suka atau tidak suka, ya tetapi begitulah adanya. Karena menjadi pengikut Kristus itu artinya harus mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Jejak Tuhan Yesus ini merupakan bentuk ketaatan kepada Bapa di sorga. Oleh sebab itu, kita juga harus memiliki gaya hidup seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kalau kita berkata kita percaya, maka kita harus mengerti dengan benar percaya itu apa. Ya, percaya itu apa? Sudah seringkali saya katakan percaya adalah penurutan akan kehendak Allah. Jadi kalau kita tidak menuruti apa yang Allah Bapa di sorga kehendaki, sama seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka itu sama dengan kita tidak percaya. Sekali lagi, itu sama dengan kita tidak percaya. Saudaraku, bila demikian, sebenarnya kita bukan pengikut Kristus. Nah, di sini kita harus menyadari bahwa hidup kekristenan itu tidak mudah. Ya, hidup kekristenan itu tidak mudah. Orang percaya yang tidak sungguh-sungguh hidup sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus di dalam menuruti semua kehendak Allah Bapa di sorga, maka dapat dipastikan ia adalah pengikut iblis. Sekali lagi saya tekankan ini, orang percaya yang tidak sungguh-sungguh hidup sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam menuruti semua kehendak Allah Bapa di sorga, maka dapat dipastikan ia adalah pengikut iblis. Sekali lagi saya harus katakan ini, suka atau tidak suka, kita harus menerima kenyataan ini, saudaraku. Sebab dalam hidup ini hanya ada dua opsi. Perhatikan baik, dalam hidup ini hanya ada dua opsi. Tuhan atau iblis, sorga atau neraka. Mau hidup berbuat baik atau berbuat jahat, tidak ada pilihan yang lain, saudaraku. Disinilah kita harus menyadari panggilan kita sebagai orang percaya, yaitu kita harus mengikuti jejak hidupnya Tuhan Yesus. Tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi teladan, ya, kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Supaya lewat hidup kita, orang lain bisa melihat Kristus nyata di dalam kehidupan kita. Kalau gaya hidup Tuhan Yesus selama ini menunjukkan pribadi Allah Bapa di sorga, ya, kalau gaya hidup Tuhan Yesus selama ini menunjukkan pribadi Allah Bapa di sorga, maka sebagai orang percaya, kita harus menunjukkan karakter Kristus dalam hidup kita. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasalnya yang 5 ayat 19, ya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Perhatikan itu, saudaraku. Jadi apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan selama ia berada di dunia ini, semuanya itu merupakan kehendak Allah Bapa-Nya di sorga. Saat ini Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di dunia ini. Oleh sebab itu, sebagai pengikutnya, kita harus tunjukkan gaya hidup Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, supaya orang lain bisa melihat, bahkan dunia bisa melihat Tuhan Yesus hidup di dalam kita. Saudaraku, itulah kenapa saya katakan di atas, menjadi orang percaya itu bukan sekedar beragama Kristen. Sebab kekristenan itu bukan sekedar agama, tetapi kekristenan adalah jalan hidup menuju kehidupan kekal. Dan hanya ada satu kehidupan kekal, yaitu hidup di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Dan di kerajaan itulah Tuhan Yesus akan memerintah sebagai raja. Dan di luar kehidupan kekal, yang ada hanyalah kebinasaan kekal. Catat baik, di luar kehidupan kekal yang ada hanyalah kebinasaan kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah kenapa teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus itu harus kita ikuti. Sebab teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus adalah merupakan jalan menuju kehidupan kekal. Saudara, perhatikan baik apa yang akan saya katakan ini. Orang percaya yang tidak mengikuti teladan Tuhan Yesus, orang percaya yang tidak menjadi teladan bagi orang lain, maka ia tidak akan mungkin diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kenapa? Sebab hanya orang-orang yang hidup sama seperti Kristus telah hidup yang akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya." Perhatikan itu, saudaraku. Itulah kenapa saya katakan tadi, orang percaya yang tidak mengikuti jejaknya Tuhan Yesus, maka ia tidak akan mungkin bisa sampai ke sorga. Jejak Tuhan Yesus itulah jalan menuju kerajaan sorga, saudaraku. Nah, bila demikian, maka saat ini kita harus mulai merubah pola pikir kita, bahwa untuk bisa sampai ke sorga, itu perlu perjuangan. Sebab untuk masuk sorga itu tidak mudah, saudaraku. Dan orang yang akan diterima di dalam kerajaan sorga hanyalah orang-orang yang hidupnya serupa dengan Kristus. Orang yang saat ini tidak mengikuti jejak Tuhan Yesus, itu artinya ia mengikuti jejak iblis. Sekali lagi, orang yang tidak mengikuti jejak Tuhan Yesus, itu artinya ia mengikuti jejak iblis. Mengikuti jejak iblis berarti berjalan menuju kebinasaan kekal. Disinilah kita bisa mengerti bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu harus dikerjakan. Ya, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu harus dikerjakan. Memang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah anugerah. Anugerah. Dan tidak dapat hilang. Ya, sekali selamat, tetap selamat. Tetapi apakah kita mengerjakan keselamatan itu atau tidak? Kalau dikatakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu murah, ya, oleh karena anugerah. Tetapi ingat baik, itu tidak murahan, saudaraku. Harus diperjuangkan, harus dikerjakan supaya kita benar-benar selamat. Ingat baik, selamat itu adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya semula. Perhatikan itu. Tetapi kalau kita tidak memberi diri digarap oleh Tuhan, kita tidak mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, kita tidak berjuang, ya, kita tidak berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan keselamatan itu, kita tidak akan mungkin bisa selamat. Kenapa saya katakan demikian, saudaraku? Kenapa keselamatan itu harus diperjuangkan? Karena semua orang yang ingin diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus harus mencapai satu titik, yaitu kesempurnaan. Sempurna sama seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Perhatikan kata harus. Dalam ayat firman Tuhan di atas dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna. Artinya kalau kita tidak mencapai kesempurnaan seperti yang firman Tuhan katakan, maka jangan pernah berharap bisa masuk surga. Jangan pernah berharap. Saudaraku, oleh sebab itu mulai saat ini, kita harus serius memikirkan kerajaan surga lebih dari apapun. Dalam kalimat lain, saya seringkali katakan, kita harus mulai memikirkan masa depan kehidupan kita di kekekalan mulai saat ini. Ya, kita harus memikirkan itu. Orang yang tidak mau memikirkan masa depan kehidupannya di kekekalan mulai saat ini, maka ia tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan Bapa di surga. Sebab sampai mati pun ia tidak akan pernah berpikir tentang surga. Kenapa demikian, saudaraku? Karena orang-orang yang saat ini tidak memikirkan surga dengan serius adalah orang-orang yang masih memberi diri terikat, terbelenggu dengan berbagai kesenangan dunia. Sebab tidak mungkin orang yang saat ini hidup dalam persahabatan dengan dunia, hidup dalam percintaan dengan dunia, lalu mati bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kita harus ingat, persahabatan dengan dunia itu sama dengan permusuhan dengan Allah. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudaraku, itulah kenapa saya katakan di atas, di dalam hidup ini hanya ada dua opsi. Ya, hanya ada dua pilihan. Memilih Allah atau iblis, memilih sorga atau neraka. Memilih Allah berarti memilih sorga. Dan itu artinya kita harus hidup mengikuti teladan Tuhan Yesus. Sebaliknya, kalau saat ini kita masih memberi diri bersahabat dengan dunia, itu sama dengan kita telah memilih mengikuti jejaknya iblis. Yang berarti sama dengan kita sedang berjalan menuju kebinasaan kekal di dalam api neraka. Saudaraku, kiranya kebenaran ini semakin membuka mata hati dan pikiran kita, supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat dalam sisa waktu hidup kita di dunia ini, sebelum terlambat. Saya katakan, sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jikalau saudara diberkati dengan renungan ini, jangan lupa untuk share dan subscribe untuk renungan-renungan yang akan datang. Haleluya. Amin.